السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Jalla fi'ala di dalam kajian yang insya'allahu ta'ala berseri membahas syarah atau penjelasan dari risalah Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Di mana pada seri yang sebelumnya, yaitu penjelasan dari risalah Al-Usul As-Sittah, sudah kita selesaikan membaca dan memberikan beberapa ta'liq atau penjelasan ringkas. Maka yang tentu juga sudah kita bacakan juga syarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pada risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, ya menjadi terjemahnya adalah 6 pelajaran yang paling berharga dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman a'azzakumullah, maka sebelum kita memasuki apa saja yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, apa saja 6 pelajaran itu, kita memasuki muqaddimah terlebih dahulu dan juga penjelasan terhadap muqaddimah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan penjelasannya. Dan ini termasuk pembahasan terkait dengan silsilah risalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala sahibul matni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmahnya dan yang selalu merimpahkan rahmah kepada hambanya. Sebagaimana sudah disebutkan pada risalah-risalah sebelumnya, termasuk pada risalah Al-Usul Al-Thalathah, bahwa Asy-Syaikh memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti seperti Mushaf Al-Quran yang juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam juga memulai suratnya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga surat-suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Dan salawatnya Allah, artinya salawatnya Allah ini adalah tambahan pengagungan dan pemuliaan. Wa sallama dan semoga keselamatan. Wa baraka dan keberkahan. Allah limpahkan ala nabiyyina Muhammadin. Kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajma'ina seluruhnya, tanpa ada yang dikecualikan seluruh sahabat. Qala Syekhul Islami, berkata Syekhul Islam, الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله semoga Allah merahmatinya wa'afa anhu amin dan semoga Allah memaafkannya amin ya semoga Allah mengijabah jadi amin ini maknanya ay istajib ya Allah ijabahlah permohonan kami berkata Syekh Rahimahullahu ta'ala ta'ammal, perhatikanlah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Perhatikanlah sittata mawadi'a minas sirati. Ada 6 tempat yang di dalamnya dari sirah, yang di dalamnya terdapat pelajaran yang berharga. Bahkan sangat dan paling berharga. Wafhamha dan fahamilah, fahman hasanan dengan pemahaman yang baik. Berkata Syekh Salih Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan yang melimpahkan rahmah kepada hambanya. Qala Syekhu Rahimahullah, berkata Syekh Rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi'a minas sirati. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, 6 tempat atau 6 kejadian dari sirah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga. Perhatikanlah, wafhamha dan fahamilah, fahman hasanan dengan pemahaman yang baik. As-siratu yang dimaksud dengan as-sirah al-muradu biha maksudnya adalah siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sirah di sini adalah sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu perjalanan kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia sirah itu adalah at-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mundu bi'athatihi semenjak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila an tawaffahullahu 'azza wa jalla. Sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjalanan itu, perjalanan kehidupan beliau mulai dari diutus sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ibadati, baik terkait dengan ibadah wa fil muamalati dan juga terkait dengan muamalah wa fid da'wati ilallahi azza wa jalla dan juga terkait dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla bagaimana Nabi berdakwah wa fil jihadi dan terkait dengan jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hijrati dan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fit ta'limi dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu فَكُلُّ أَفْعَالِهِ maka seluruh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi dan perkataan-perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya siratuhu alaihi salatu wassalam, itu adalah sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sirah. Ya, sirah ini adalah merupakan asal katanya dari sara yasiru, yaitu berjalan. Ya, sairon. Nah, kalau biasanya dibaca siratun atau siratan, fi'latun atau fi'latan, ini maknanya adalah keadaannya, hai'ah. Sebagaimana para ulama ahli bahasa, ya ini tercatat di dalam al-khulasah, ya khulasah itu yang dikenal dengan alfiyahnya Ibn Malik, beliau katakan wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Jadi kalau masdarnya mengikuti wazan fa'latun, itu biasanya menunjukkan berapa kali dilakukan. Satu kali pukulan misalnya darbah, dua kali darbatain. Nah, kalau mengikuti wazan fi'lah, dirbah itu keadaan atau bagaimana cara dia memukul. Pukulannya seperti apa? Hai'ahnya. Keadaannya bagaimana? Nah, sirah ini maknanya, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu adalah perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sampai beliau wafat, terkait dengan segala hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi Asy-Syaikh menjelaskan rentang waktunya mulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi apa syar'i atau menjadi syariat itu ya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, baik itu termasuk juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, baik itu terkait dengan ibadah, muamalah, bagaimana jihadnya beliau, bagaimana beliau hijrah, ya, bagaimana beliau mengajarkan ilmu, ya. Semuanya ini adalah disebut perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi rentangnya Syekh sudah jelaskan rentangnya mulai dari Nabi diutus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena kalau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tidak menjadi tasyri', menjadi syariat. Ya, makanya keliru kalau ada orang yang berkata, ya kalau mau niru Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menikahnya dengan janda dong. Karena Khadijah radhiyallahu anha kan waktu dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjanda. Tentang usianya terjadi perselisihan, karena sebagian atau kebanyakan yang kita tahu misalnya usianya Khadijah radhiyallahu anha 40 tahun misalnya, ya. Nah, ini enggak bisa menjadi hujjah karena itu dilakukan qabla al-bi'tsah. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menjadi tasyri', pensyariatan, itu yang setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini rentangnya mulai dari, kalau kitab-kitab sirah menjelaskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, di dalamnya ada pelajaran tetapi tidak lantas menjadi syariat. Tetapi kalau mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai beliau wafat, maka ini jelas menjadi syariat. Ya. Wa hadza, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh katakan wa hadza amrun muhimmun. Dan ini adalah sesuatu yang penting bagi seorang muslim. Annal muslima, bahwa sesungguhnya seorang muslim yadrusu, dia mempelajari sirat rasuli, dia mempelajari sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ajli ayyaqtadiya bihi, dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah jalla wa ala, karena Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana, karena Allah jalla wa ala telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, panutan bagi kita. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Rasul panutan kita. Yang menegaskan bahwa Rasul panutan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa kita enggak mungkin ngikutin Rasul, maka kita tanya, kok enggak mungkin? Kan Allah Subhanahu wa taala yang firmankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sudah ada pada diri Rasul buat kalian suri teladan yang baik. Lalu kemudian ada orang yang berkata enggak mungkin ngikutin Rasul, berarti sama saja dia menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena enggak bisa diikuti, sama saja berarti dia menyangka bahwa Allah perintahkan kita kepada sesuatu yang mustahil dikerjakan. Jadi kalau dia katakan enggak mungkin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin, itu berarti sama saja dia menuduh bahwa Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Tentu yang dimaksud mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya adalah mengikuti tuntunannya. Bukan mengikuti kualitasnya Rasul. Kalau kualitas Rasul enggak ada yang bisa mengikuti, enggak ada yang bisa menyamai. فَهُوَ قُدْوَتُنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka Rasulullah SAW adalah panutan kita. فَلْنَدْرُسْ سِيرَتَهُ. Maka hendaklah kita mempelajari perjalanan kehidupan beliau, sirah beliau. مِنْ أَجْلِ أَنَّ قَتَدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ. Agar kita bisa mengikuti beliau. وَهَذَا هُوَ الْمَتْلُوبُ. Ya, dalam hal tersebut artinya terkait dengan apa yang menjadi tuntunan dari Rasul. وَهَذَا هُوَ الْمَتْلُوبُ. Inilah yang dimaksudkan. Atau yang diharapkan. مِنْ دِرَاسَةِ السِّيرَةِ. Dari mempelajari sirah. وَالتَّفَقُّهِ. Dan memahami fiha sirah. Jadi mempelajari sirah. Memahami sirah tujuannya agar kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-maqsudu an as-sirata tuqra'u fi munasabatin mubtada'atin mithlu munasabatil maulidi. Bukanlah maksud mempelajari sirah bahwa yaitu sirah dibaca pada kesempatan-kesempatan, momen-momen yang diada-adakan. Seperti momen hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di orang hanya mengkaji tentang sirah Nabi pada bertepatan satu tahun sekali dan ditepatkan pada hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. فَإِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ. Karena membaca sirah yang seperti ini, yang hanya dibaca setahun sekali, pada tadi saat-saat tertentu saja, pada saat atau bertepatan dengan hari kelahiran Rasul saja, atau tanggal Rasul dilahirkan saja, لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوْءٍ. Nggak bikin gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Artinya, tidak membuat kita jadi faham karena hanya dibacakan saja. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِتَّفَقُّهِ فِيهَا. Karena dibacakannya sirah itu bukan untuk difahami. وَإِنَّمَا هِيَ لِتَّبَرُّكِ. Tak lain tak bukan, dibaca sirah tersebut hanya untuk mengambil keberkahan saja, jaryan 'alal 'adati faqat, berlaku atau berjalan di atas kebiasaan aja. Hanya sudah biasa dibacakan. Bahkan terkadang ya dari tahun ke tahun diulang-ulang saja, sirahnya hanya seputar kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Karena tadi bertepatan dengan momen hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Misalnya lagi dibacakan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hanya seputar itu saja diulang-ulang tapi tidak bertambah pemahamannya. Sehingga manfaatnya, faedahnya sangat sedikit, bahkan sebagiannya malah enggak ngerti kecuali hanya sekedar tahu sebagian cerita saja. Fala tufidu syai'an. Maka membaca sirah yang seperti ini tidak mendatangkan manfaat. Karena terkadang bahkan kan dibacakan tuh kadang teks Arabnya ya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang enggak ada yang paham. Ya hanya untuk dibaca berkah begitu saja. Ya, sebagai sebuah kebiasaan dibaca dan berharap keberkahan dengan membaca sirah itu, tapi tidak untuk tafaqquh. Tidak untuk mengambil ilmu dan pemahaman dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna takhsisaha lah takhsisaha bi waqtin muayyan. Ya karena tadi dikhususkan sirahnya pada waktu tertentu saja. Thumma tutwa, kemudian dilipat. Artinya enggak lagi dibacakan, hanya penggalan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Karena tentu butuh waktu yang lama kalau untuk memahami perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, butuh waktu yang panjang. Hadzal amru la yanfa'u wa la yufidu, hal ini tidak memberikan manfaat dan faedah. As-siratu matlubun dirasatuha daiman, sirah itu yang diharapkan kita mempelajarinya terus-menerus, enggak hanya pada waktu tertentu saja. Wala naqsidu bid-dirasati mujarradu annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha. Dan yang kami maksudkan dengan mempelajari bukan hanya sekedar membaca sirah dari awal sampai akhir. Wa naqulu, lantas kemudian, dan kita berkata qara'na sirata, kita sudah baca sirah dari awal sampai akhir. La, tidak, bukan hanya sekedar membaca. Labudda an natafaqqaha fiha, kita harus mengambil pelajaran fiqih dari sirah yang kita baca. Wa naqtadiya bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi, pada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalihi, dan perkataan-perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal maqsud. Inilah yang dimaksudkan dari membaca sirah. Wa qad kataba al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu kitaban 'aziman. Dan sungguh al-Imam Ibn al-Qayyim telah menulis kitab yang sangat agung, fi fiqh sirati, di dalam fiqh sirah. Di perjalanan kehidupan Nabi dan fikih-fikihnya apa, pemahaman-pemahamannya bagaimana, sudah ditulis oleh Imam Al-Qayyim, wa huwa, yaitu kitab Zadul Ma'ad, bekal. Al-Ma'ad itu tempat kembali, bekal menuju tempat kembali yaitu akhirat. Fi hadyi khairil ibad, menjelaskan tentang petunjuk sebaik-baiknya hamba yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala sangat besar terhadap sirah. Di antara yang beliau tulis risalah ini, Sittatu Mawadhi' min As-Sirah. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pun memiliki karya Mukhtasar Siratir Rasul, ringkasan sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memiliki karya Mukhtasar Zadil Ma'ad, ringkasan dari kitab Zadul Ma'ad, karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Itu berarti perhatian beliau rahimahullahu taala sangat besar terhadap sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya fiqih yang terkandung di dalam sirah itu bisa diketahui oleh kaum muslimin. Terlebih lagi kemudian ya diamalkan. Wa kataba ba'dul mu'asirina, dan para sebagian para ulama kontemporer juga menulis kitabatin, karya tulis-karya tulis. Minha ma huwa sahihun, ada di antaranya yang memang sahih, kata Syekh. Wa minha ma huwa sayyi'un, ada yang buruk. Artinya buruk ini tidak sesuai dengan apa yang dibawakan. Misalnya dia bawakan riwayat yang tidak sahih atau kemudian pemahaman yang tidak benar. Begitu. Maka oleh karena itu, sebagai tambahan ilmu bagi kita, informasi bagi kita, bahwa mempelajari sirah itu ada dua poin penting. Setidaknya ada dua poin penting yang selalu harus kita perhatikan. Yang pertama adalah validitas riwayat. Riwayatnya sahih. Bahwa fakta atau kejadian ini adalah fakta terjadi dan salid sahih. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang hal ini terjadi, riwayatnya sahih. Yang kedua adalah pemahamannya juga benar. Ya, jangan sampai kemudian riwayat sahih tapi dia pahami keliru salah. Begitu juga ya, jangan riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Artinya begini, dalam kalau kita perhatikan penulisan kitab-kitab sirah, memang para ulama sirah memasukkan riwayat yang sahih, yang dhaif dan seterusnya dia masukkan. Ya, dimasukkan di dalamnya. Seperti kitab-kitab Maghazi. Mulai dari Ibn Ishaq misalnya, lalu kemudian sirahnya Ibn Hisham, ya, dan yang lainnya. Tetapi kemudian para ulama pun memilah-memilih. Karena memang metode penulisan sirah memang seperti itu. Tidak dipilah yang sahih-sahih saja. Namun apabila ingin dibangun hukum berdasarkan satu riwayat, maka ya harus berdasarkan yang sahih. Itulah mengapa kemudian a'immatu ahli hadis, para imam ahli hadis, ya, Al-Bukhari seperti Al-Imam Al-Bukhari, wa Muslim seperti Imam Muslim dan yang lainnya, mereka menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih saja karena hendak dibangun satu hukum syar'i dari riwayat itu. Kalau itu jelas harus sahih. Ya. Kalau itu jelas harus sahih, enggak bisa yang lemah apalagi yang palsu. Wa minhum, bahkan di antara mereka penulis belakangan kontemporer, manin harafa, ada yang menyimpang, wa jaa bi syirkiyati, dan mendatangkan kesyirikan-kesyirikan di dalam kitab karya mereka terkait dengan sirah Nabi. Wa hatha ala, bahkan dia sebagian orang penulis di belakang mendorong orang, ya, memerintahkan orang ala tabarruki, agar supaya berharap keberkahan bil athari, melalui apa namanya, peninggalan-peninggalan. Ya, jadi ini peninggalannya Rasul, enggak tahu ini benar atau tidak karena ini harus dibuktikan kevalidannya. Jadi sehingga ada sebagian orang tujuannya membaca sirah itu adalah untuk bisa supaya berharap keberkahan melalui peninggalan-peninggalan Rasul. Ya, sedangkan sekarang sulit sekali dibuktikan betul enggak. Seperti misalnya ini tentang apa? Rambutnya Rasul, benar enggak itu rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Valid tidak itu? Wa ja'ala hadha huwa al-maqsud min qira'ati sirati, dan dia jadikan inilah maksud yang utama dari membaca sirah, yaitu tadi bertabaruk dengan peninggalan-peninggalan itu. Walakin hadza la ibrata bi, tetapi hal ini enggak bisa dijadikan ibrah, ya, artinya dijadikan sebagai pembenaran, enggak bisa. Ya. Li'anna kullan yunfiqu mimma indahu, karena masing-masing mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Artinya penulis-penulis ini, kata Syekh, yang dia tuliskan ya apa yang ada pada dirinya. Alladhi indahu syai'un jayyidun yunfiqu syai'an jayyidan. Yang memang dia baik, pemahamannya baik, ya pastinya dia akan memberikan yang baik juga. Dia tulis yang baik-baik. Walladhi indahu syai'un radhi'un yunfiqu radhi'a. Orang yang buruk, ya pemikirannya buruk, akidahnya buruk, lalu dia menulis sirah, ya dia yang dia sampaikan, yang dia jelaskan juga jadi buruk juga. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada kalian semuanya. Wa yahdi haula'i ila sawa'is sabil. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang ini, itu dia yang menyimpang, nulis syarah tapi dia menyimpang pemahamannya kepada jalan yang lurus. Wa ayyaruddahum ilal haqqi, dan agar Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran, kepada hak. Wa nahnu la natanaddaru bihim li'alla yusibana ma asabahum, dan kita tidak mengikuti mereka. Kita juga enggak memasuki atau membaca karya-karya mereka atau mengikuti tulisan-tulisan mereka, enggak. Ya, enggak. Li'alla yusibana ma asabahum, supaya jangan menimpa kita apa yang mereka alami dari kesesatan penyimpangan. Jadi kita enggak anjurkan untuk mempelajari, membaca buku-buku yang menyimpang dari sirah juga. Walakin nas'alullah al-'afiyah, walakin nas'alullah al-'afiyata, tapi kita memohon kepada Allah al-'afiyah agar kita dijaga dari berbagai macam keburukan. Nas'alullah ayyahdiyahum, kita pun memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa ayyaruddahum ila as-shawabi, dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Fal maqsudu, maka maksud min dirasati siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwal i'tibaru, yaitu mengambil pelajaran, wal 'amalu, dan mengamalkan. Wal iqtida'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhul ahkami minha, dan mengambil hukum-hukum dari sirah tersebut. Hadza huwal matlubu, inilah yang diharapkan dari mempelajari sirah. Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khairun, karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kebaikan. Wa kullaha ilmun, dan seluruhnya kehidupan Nabi adalah ilmu. Wa kullaha amalun salihun, dan seluruhnya dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal salih. Kullaha jihadun, seluruhnya adalah jihad. Wa kullaha da'watun, seluruhnya adalah dakwah. Wa kullaha ta'limun, dan seluruhnya adalah mengajarkan ilmu. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairil azimi min jami'in nawahi. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kebaikan yang berlimpah dari segala sisinya. Kulluha ibadah. Kulluha ibadatun, seluruhnya kehidupan Nabi ibadah. Fa'alaina an na'taniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita memperhatikan perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya baik apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaikhu akhadha minha sittata mawadhi'a muhimmatan. Dan syekh mengambil dari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 pelajaran penting. Wal baqiyatu mawjudatun fi sirati sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya masih ada banyak. Ya, tetapi Syekh mengambil 6 pelajaran penting saja, bukan berarti hanya 6 pelajaran, yang banyak. Sisanya masih banyak pada kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh mengambil 6 pelajaran yang paling penting yang terkait dengan akidah. Lakin hadil mawadhi'u ini enam hal ini, tetapi enam hal ini tata'allaqu bil aqidati, yang terkait dengan akidah. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengambil enam pelajaran penting dari sirah Nabi, dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan akidah. Lalu kemudian berkata Syekh rahimahullahu taala sahibul matan, la'allallahu ay yufhimaka, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepadamu dinal anbiya'i, agamanya para nabi. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita terhadap agamanya para nabi agar supaya kita mengikutinya. Ya, litatba'ahu, agar engkau mengikuti agama para nabi, belajar sirah. Dan yang disebutkan oleh Syekh di sini tadi sudah disebutkan oleh Syekh Fauza terkait dengan akidah, agar kita betul-betul paham agamanya para nabi dan mengikuti agama para nabi. Wa dinal musyrikin, dan agar Allah memberikan pemahaman kepadamu terkait dengan agamanya orang musyrik. Supaya apa? Litat rukahu, agar engkau meninggalkannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadza al-maqsudu min dirasati sirati. Inilah tujuan mempelajari sirah. Annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihi salatu wassalam, agar engkau memahami agamanya para nabi alaihi salatu wassalam. Tafhamu tauhid litatba'ahu, agar engkau faham tauhid lantas engkau mengikutinya. Wa tafhamu, dan engkau memahami asyirka, kesyirikan, min ajli an tajtanibahu, agar engkau menjauhinya. Fala yakfi anna al-insana ya'riful haqq faqat, maka tidak cukup seseorang hanya mengetahui kebenaran saja. Bal labudda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batila, tetapi dia harus mengetahui al-haq, kebenaran, dan mengetahui kebatilan. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bihi, dia mengetahui kebenaran dalam rangka mengamalkannya. Wa ya'riful batila min ajli an yatajannabahu, mengetahui yang batil agar dia menjauhinya. Li'annahu, karena idza lam ya'rifil batila, apabila seseorang tidak mengetahui yang batil, waqa'a fihi, dia bisa terjatuh pada kebatilan. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui. Fa anta indama tasiru fi tariqin, maka engkau apabila atau ketika engkau berjalan di satu jalan, wa anta la ta'rifu hadha at-tariq, dan engkau tidak mengetahui jalan ini, wa fihi hufarun, di dalamnya ada lubang, wa fihi mahaliku, dan di dalamnya ada tempat-tempat kebinasaan, rubbama tahliku wa anta la tadri, ya bisa jadi engkau binasa, jatuh pada kebinasaan sedangkan engkau tidak tahu. Jadi kayak orang berjalan, dia enggak tahu mana lubang, mana tempat yang berbahaya, dia enggak tahu. Maka sangat berpotensi dia jatuh kepada kebinasaan. Taqau fil hufari, engkau jatuh pada, atau fil hufri, ke dalam apa lubang. Wa anta ma daraita, sedangkan engkau tidak mengetahui. Lakinnaka idza darasta at-tariqa, tetapi apabila engkau mempelajari jalan tersebut, fa'arafta ma fihi min al-masalik, maka engkau tahu jalan-jalan itu betul, wa ma fihi min al-akhtar, engkau juga mengetahui potensi bahaya, fa innaka takunu ala bayyinatin, maka engkau berada di atas kejelasan, sehingga tatajannabul mahalika allati fi at-tariq, engkau bisa menjauhi tempat-tempat yang bisa membinasakan di jalan tersebut. Hadza fil umuril hissiyyati. Ini yang disebutkan oleh Syekh ini terkait dengan perkara-perkara yang bisa diindra, perkara-perkara indrawi, jalan, nggak tahu lubang, nggak tahu apa tempat-tempat yang bisa berbahaya, ya dia sangat kemungkinan terjatuh di dalamnya. Kadzalika fil umuril aqidiyati min babi aula, demikian juga dalam perkara-perkara akidah. Lebih lagi, kalau kita nggak tahu yang buruk yang mana, bisa jadi kita jatuh kepadanya sedangkan kita tidak mengetahui. Fala budda an ta'rifal batil, maka engkau harus mengetahui yang batil. Ta'rif asyirk, ya, engkau mengetahui kesyirikan. Wa ma hiya anwahu, dan apa saja macam-macam kesyirikan. Wa ma hiya asbabu, apa saja sebab-sebab kesyirikan. Wa ma hiya alwasailu allati tusilu ilaihi, dan apa saja sarana yang menghantarkan pada kesyirikan. Hatta tatajannabaha, sehingga engkau menjauhi semuanya itu, kesyirikan, macam-macamnya, sebab-sebabnya, dan sarana-sarananya. Yaqulu syairu, berkata penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, tapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fihi, siapa orang yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, yang buruk yang mana, yang baik yang mana, dia enggak tahu, ya qafihi, dia bisa jatuh pada keburukan. Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu taala anhu, sahabiyul jalil. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung. Yaqulu, dia berkata, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Maksudnya para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu, sedangkan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyarri, tentang keburukan. Mengapa sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya tentang keburukan? Makhafata an aqa fihi, aku khawatir terjatuh pada keburukan. Fala budda, maka harus min ma'rifatil khairi, mengetahui kebaikan. Wa ma'rifatil syarri, juga mengetahui keburukan. Wal ba'du al-yawma yaqulu, sebagian orang hari ini berkata, ta'riful haqqa, engkau mengetahui kebenaran. Wa laysa min ad-daruri an ta'rifa ma yudaddu. Jadi kalau engkau sudah tahu kebenaran, ya walaysa min ad-daruri, ya enggak harus engkau an ta'rifa ma yudaddu, engkau mengetahui lawan dari kebenaran. Ya, sebagian orang berkata seperti ini, ya kalau sudah tahu kebenaran enggak usahlah mempelajari lawan kebenaran. Wa hadza batilun, ini perkataan yang batil. Li'annaka idza lam ta'rifil batila, karena engkau apabila tidak mengetahui yang batil, ya dhallu khafiyan, maka yang batil itu akan tersembunyi buat kau. Fatadillu anil haqqi, maka engkau pun sesat dari kebenaran, sedangkan engkau enggak tahu. Lasiyama wa du'atu su'i wa du'atu dhalali ala isti'dadin li idlalin nasi, apalagi penyeru pada keburukan, penyeru pada kesesatan. Ala isti'dadin, mereka selalu dalam keadaan siap. Li'idlalin nasi, untuk menyesatkan manusia. Ini mesti mempelajari keburukan untuk menghindarinya. Tahu tauhid untuk mengamalkannya. Tahu kesyirikan untuk meninggalkannya. Kenapa? Fa'inna ini, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala katakan, fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Insyaallah. Kenapa kita harus tahu tauhid, agamanya para nabi, agar kita bisa mengikutinya? Kenapa kita harus mengetahui kesyirikan, agamanya orang musyrik, agar kita menjauhinya? Fa inna aktsara man yad'i ad-dina, karena sesungguhnya banyak orang atau kebanyakan orang yang mengklaim dia itu orang yang beragama, wa yad'i annahu minal muwahhidin, dan dia mengklaim bahwa dirinya termasuk orang yang bertauhid, tetapi la yafhamu sunnah, tidak memahami sunnah. tidak memahami agama, tidak faham tauhid kama yang bagi sebagaimana mestinya. Berkata Syekh Salih Fauzan, menjelaskan perkataan Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala, sahibul matn, al-musyrikuna yataqarrabuna ilallahi bisyirki. Orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat kesyirikan. Yadhunnuna annahu khairun. Mereka mengira kesyirikan itu baik. Liannahum la ya'rifuna syirka. Karena mereka enggak tahu kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallahi. Maka mereka pun mendekatkan diri dengan kesyirikan kepada Allah. Fahum yadhbahuna lil-awliya'i was-salihina. Mereka pun menyembelih untuk para wali orang-orang salih. Wayatabarrakuna biquburihim wayastaghitsuna bihim. Mereka pun bertabarruk kepada wali orang salih. Mereka bertabarruk dengan kuburan wali orang salih dan beristighasah dengan mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri syai'un. Kami yakin kok bahwa mereka tidak memiliki kuasa apa-apa. Wa annahum la yanfa'una wa la yadhurruna, dan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kami yakin. Lakin hum salihuna, tapi kan mereka orang salih. Nuridu minhum ayyatawassatu lana indallahi subhanahu. Kami menginginkan agar mereka menjadi perantara kami nanti di sisi Allah. Ya. Ya, kami yakin mereka enggak bisa datangkan manfaat madharat, tapi kami jadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah nanti di sisi Allah. Kama qala Allahu an aslafihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang pendahulu-pendahulu mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat kepada mereka. Hum ya'tarifun, mereka mengakui, annahum la yadurrunahum, bahwa yang mereka sembah ini enggak bisa mendatangkan madarat bagi mereka, wala yanfa'unahum, dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah yang selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat bagi mereka. Tapi apa kata mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, mereka ini pemberi syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah. Surat Yunus ayat 18. Ittakhaduhum, mereka menjadikan yang selain Allah ini syufa'a faqat, mereka menjadikan sebagai pemberi syafaat saja. Ya, padahal tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya siapa? Hanya Allah. Yang selain Allah harus dapat izin dari Allah dulu baru bisa beri syafaat. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, wa innahum layasuddunahum anis sabili, sesungguhnya mereka menghalangi manusia dari jalannya Allah, dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tetapi mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Az-Zukhruf ayat ke-37. Lam yata'allamu, karena mereka tidak mempelajari dan tidak belajar. Sehingga fahum yahsabuna anna hadha khairun, sehingga mereka mengira bahwa hal ini adalah kebaikan. Wa hadha huwa waqi'u ghalibin nas al-yawma, inilah yang kenyataan yang terjadi pada kebanyakan orang. Al-kathiru minal muntasibina ila al-islami hadha waqi'uhum, kebanyakan yang mereka menisbatkan diri kepada agama Islam, seperti inilah apa fakta atau kenyataan mereka. Ya, mereka orang Islam, tapi seperti ini kenyataannya, faktanya. Yataqarrabuna ilallahi bisyirki, mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Ya. Mithla ma taqarrabal musyrikuna al-awwalun, sebagaimana atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang awal mendekatkan diri kepada Allah melalui selain Allah. Yadhbahuna lil qubur, menyembelih untuk kuburan. Ya. Gitu. Lalu kemudian wa yanziruna laha, bernazar untuk kuburan. Wa yanziruna laha, bernazar untuk kuburan. Wa yatufuna biha, tawaf di kuburan. وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا, berharap keberkahan pada kuburan. وَيَقُولُونَ, dan mereka berkata, مَا عَبَدْنَا غَيْرَ اللَّهِ, kami tidak nyembah selain Allah. لَكِنْ هَؤُلَاءِ رِجَالٌ صَالِحُونَ, tapi mereka ini orang-orang salih. وَنَحْنُ قَصَدْنَا أَنَّهُمْ يَتَوَسَّطُونَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَطْ, dan kami bermaksud menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah saja. Kami menjadikan perantara saja kok. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, artinya wali itu sebagai sesembahan, ma na'buduhum, apa kata mereka yang menyembah selain Allah ini, kami enggak jadikan mereka, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma ara, in surat Az-Zumar ayat ketiga. Ma aradu syirka wala qasaduhu, mereka tidak bermaksud berbuat kesyirikan. Wa innama dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allahi subhanahu. Mereka mengira mereka menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqarribunahum ila Allahi zulfa, mereka mengira ini yang selain Allah ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Unzur, perhatikanlah. Kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam, bagaimana syaitan mendatangi manusia, anak Adam. Wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam, dan juga perhatikan bagaimana syaitan dari kalangan manusia juga mendatangi manusia yang lain, anak Adam yang lain. وَيُزَيِّنُونَ هَذِي الْأُمُورَ, dan menghiasi perkara-perkara ini. نَقُولُ لَهُمْ, kita katakan kepada mereka, أَنْتُمْ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا, kalian mengatakan bahwa kalian tidak menyembah berhala. أَنْتُمْ تَتَوَسَّطُونَ بَيْنًا بِالنَّاسِ الصَّالِحِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ, kalian menjadikan perantara dengan orang-orang saleh antara kalian dengan Allah. Wallahu jalla wa ala i'tabara hadha syirkan, Allah jalla wa ala tetap menganggap hal ini adalah kesyirikan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna, dan mereka menyembah. Ja'alahu ibadatan, Allah jadikan itu sebagai peribadatan, yang menjadikan dia perantara dalam hal ibadah itu siapa saja, menyembah dia. Karena Allah tidak menjadikan perantara antara dirinya dengan hambanya yang selain Allah untuk dijadikan sarana untuk mendekatkan diri dalam hal ibadah. Enggak. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, maka mereka menyembah selain Allah. Jadi menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Artinya dengan perantara dalam hal ibadah. Menyembah Allah dengan meminta kepada dia atau meminta kepada orang saleh. Itu berarti sama saja menyembah orang saleh. Mereka menyembah selain Allah. مَا لَا يَضُرُّهُمْ, yang tidak bisa mendatangkan mudarat pada mereka. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, tidak bisa datangkan manfaat kepada mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, dan mereka berkata, mereka ini memberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. قُلْ, katakan, Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada mereka, أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ, apakah kalian memberitahukan kepada Allah, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, apakah kalian memberitahukan kepada Allah terhadap sesuatu yang Allah enggak tahu di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita, jadi misalnya tadi orang yang menyembah selain Allah itu dia katakan, kami enggak menyembah mereka, kami menjadikan mereka memberi syafaat nanti di sisi Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, apa mereka memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Artinya, bahwa apa yang mereka kerjakan itu Allah tahu bahwa itu kesyirikan. Tapi mereka katakan, enggak, ini enggak kesyirikan. La ilaha illallah. Ya. Atunabbi'una Allah ma la ya'lamu fi samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala. Apa mereka memberitahukan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Maha suci dan maha tinggi Allah. Nazzaha nafsahu an dzalika, Allah sucikan dirinya dari hal tersebut. Faqala subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Surat Yunus ayat 18. Fasammahu syirkan. Allah sebut mereka menyembah berhala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah orang saleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Allah sebut itu kesyirikan. Wa hum la yasmunaha syirkan, mereka tidak menyebutnya kesyirikan. Yasmunahu talaba syafaati, mereka menyebutnya meminta syafaat. Fayajibu tanabbuhu li hadza, maka wajib kita berhati-hati terkait dengan hal ini. Anta darasta fil aqidati anna syirka haramun. Engkau telah mempelajari terkait dengan akidah bahwa kesyirikan itu haram. Wa annahu akbarul kabairi, dan kesyirikan itu dosa yang paling besar. Wa annahu la yughfaru, dan sungguhnya dosa kesyirikan tidak akan diampuni kalau dia sampai mati tidak bertaubat darinya. Lakinna fahma syirki aina huwa. Tetapi pemahaman terhadap kesyirikan mana? Jadi tahu syirik dosa besar. Kalau orang itu mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, dan dia belum bertobat dari kesyirikan, dia akan diampuni. Dia pun tahu. Tetapi kesyirikan itu apa? Memahami kesyirikan itu apa? Mana? Ya. Maka kata Syekh, labudda an ta'rifa min a'malin nasi wa tatbiqatihim. Engkau harus mengetahui perbuatan manusia dan implementasi mereka gimana, penerapan mereka bagaimana. Ma huwa syirkun, apa itu kesyirikan? Wa ma huwa tauhidun, apa itu tauhid? Jadi bukan hanya sekedar, ya siapa orang yang berbuat kesyirikan itu dosanya nggak akan diampuni. Dia tahu itu. Tetapi ketika syirik itu apa? Penerapannya seperti apa? Contoh realnya bagaimana? Ini kabur. Artinya nggak jelas pemahamannya. Hum yaquluna, mereka berkata, hadza min at-tawassul bil awliya'i was-salihin, ini adalah tawassul dengan wali-wali dan orang saleh. Wa hadza huwa at-tauhid, dan ini adalah tauhid. Wa hadza yuhibbuhu Allah, dan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa anna haula'i ibaduhu, dan mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihuna, dan mereka adalah orang-orang saleh. Wallahu yuhibbu hadza, dan Allah mencintai hal ini. Fayataqarrabuna ila Allah biha ulai, maka mereka pun mendekatkan diri kepada Allah dengan orang-orang saleh. Apa kata Syekh? Perhatikan. Yasummunahu ad-dina wa yasummunahu tauhida, mereka menyebut ini agama dan menyebut ini sebagai tauhid. Yasummuna asy-syirka tauhidan, mereka menyebut kesyirikan sebagai tauhid, li jahlihim, karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka. Wa'ama basairihim, dan butanya penglihatan mereka dan mata hati mereka. Jadi tahu syirik itu bahaya, haram, dosa besar, enggak akan diampuni. Tapi pemahaman dia tentang praktik kesyirikan itu seperti apa? Rancu. Sehingga mereka berbuat kesyirikan, tapi mereka mengira itu adalah tauhid. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya penerapan tauhid seperti apa, praktik kesyirikan itu bagaimana. Asy-Syaikh berusaha mendatangkan penjelasan terkait dengan tauhid dan syirik langsung kepada sumbernya, yaitu bagaimana implementasi Rasulullah SAW terhadap tauhid dan bagaimana penjelasan Al-Quran melalui Rasulullah SAW terhadap kesyirikan, terkait nanti pelajaran yang akan disebutkan dalam sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukupkan dulu kajian kita pada muqaddimah dan juga penjelasan dari muqaddimah dari Asy-Syaikh Al-Fauzan, ya Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, terkait dengan muqaddimah al-muallif. Belajar sirah agar kita meneladani Rasul, agar kita mengetahui tauhid, lantas berpegang kepada tauhid dan mengamalkannya. Agar kita mengetahui kesyirikan, agar kita menjauhi dan meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.